warahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadisnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Iqra masjidi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Hadis muttafaqun alaih. Beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini sebagai qaid, sebagai pembatas atas semua perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaatinya dari selain Allah dan Rasulnya. Seperti wajibnya taat kepada pemimpin, wajibnya taat kepada kedua orang tua, wajibnya taat kepada suami, dan seterusnya. Ketaatan-ketaatan itu dibatasi oleh hadis ini, yaitu ketaatan-ketaatan tersebut atau kepada orang-orang tersebut itu dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara maksiat, maka tidak boleh mentaatinya. Dalam perkara maksiat, tidak boleh mentaatinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yufhamu min hadal hadis, dan difahami dari hadis ini, bisa diambil pemahaman dari hadis ini, annahu idza ta'arada ta'atu ha'ula'il wajibah wa nafilatun minan nawafil, sesungguhnya apabila ta'arud, kontradiksi, bertentangan ketaatan kepada mereka dengan ketaatan yang wajib, apakah ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada kedua orang tua, atau ketaatan kepada suami, ini adalah ketaatan yang wajib. Kemudian kontradiksi dengan amalan yang sunnah, nafilatun minan nawafil, bertentangan atau kontradiksi dengan amalan yang sunnah, anna ta'atahum tuqaddam, maka sesungguhnya ketaatan kepada mereka, ketaatan yang wajib, ini harus didahulukan. Ketaatan yang wajib harus didahulukan daripada amalan yang sunnah. Li'anna tarkan nafli laisa bima'siyatin, dikarenakan meninggalkan amalan yang sunnah itu bukan maksiat. Meninggalkan amalan-amalan yang hukumnya mustahab, yang hukumnya sunnah, itu bukan maksiat. Bukan maksiat kepada Allah. Fa idza naha zaujatahu, fa idza naha zauju zaujatahu an siyamin nafli au hajjin nafli, maka apabila seorang suami melarang istrinya dari puasa sunnah. Seorang suami melarang istrinya puasa apa? Sunnah. Au hajjin nafli atau haji yang sunnah. Seorang suami melarang istri melaksanakan haji yang sunnah. Haji yang kedua atau ketiga setelah melaksanakan haji yang wajib atau hajjatul Islam yang merupakan rukun dari rukun Islam. Kalau suaminya melarang, maka apa? Istri wajib mentaati suami. Kenapa? Karena yang dilakukan dari puasa itu adalah puasa sunnah. Dan meninggalkan puasa sunnah bukan maksiat. Sedangkan taat kepada suami adalah wajib. Haji yang sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dan itu bukan maksiat. Sedangkan mentaati suami adalah wajib. Maka harus didahulukan ketaatan kepada suami. Au amarul wali bi amrin min umuri siyasah yastalzimu tarka mustahabbin wajaba taqdimul wajib. Atau wali, pemimpin, memerintahkan dengan satu perintah dari perkara-perkara siasah, strategi, yang orang sekarang menamakan politik. Tapi bukan politik yang seperti itu, siasah, pengaturan untuk mengatur bagaimana rakyat bisa menjadi baik, mengatur perekonomian, mengatur perkara apa, usaha dan seterusnya. Maka yastalzim, wajib, harus bagi yang diperintah untuk apa? Tarka mustahabin, meninggalkan perkara yang mustahab tersebut. Ini kalau kontradiksi, kalau bertentangan harus dikerjakan, maka didahulukan yang wajib. Yang mustahab ditinggalkan. Kenapa? Wajib dan mustahab. Maka yang wajib dilakukan, dikerjakan, dan yang mustahab ditinggalkan, dan meninggalkannya tidak berdosa. Maka kata beliau, wajib taqdimul wajib. Maka wajib harus mendahulukan perkara apa? Yang wajib. Jadi kalau ada dua perkara yang harus dikerjakan, yang satu wajib, satu sunnah, maka yang wajib harus dikerjakan. Yang wajib harus didahulukan, yang wajib harus diutamakan. Maka dulu kita kenal ketika kita belajar, di sana ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi. Mana yang harus didahulukan? Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mendahulukan yang lebih banyak manfaatnya dan meninggalkan yang kurang manfaatnya. Mendahulukan yang fadil dan meninggalkan yang mafdul. Di sini antara wajib dan sunnah, maka harus didahulukan, diutamakan yang wajib. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah bukan perkara apa? Maksiat. Ini kalau kontradiksi, atau kalau itu apa? Dikatakan berdesakan. Keduanya sama-sama baik, maka yang kebaikannya lebih banyak, lebih besar, diutamakan, didahulukan. Qala rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kama annahu yatanawalu ma dzakarna fa innahu yatanawalu aidan ta'liqa dzalika bil qudrah wal istita'ah. Sebagaimana itu perkataan innama ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, itu mencakup apa yang sudah kami sebutkan. Mencakup apa? Mencakup bahwa kalau perintah itu adalah perintah yang maksiat, maka tidak boleh ditaati. Kalau bertentangan antara wajib dan mustahab, maka harus didahulukan yang wajib. Mencakup yang seperti itu, maka demikian juga kalimat innama ta'atu fil ma'ruf yatanawalu aidan juga mencakup ta'liq dzalika, ta'liq mengkaitkan yang demikian itu, yaitu ketaatan. Ketaatan itu dikaitkan dengan apa? Qudrah wal istita'ah, dengan kemampuan. Dengan apa? Kemampuan mentaati kalau bisa, kalau mampu. Sebagaimana apa? Contoh, pemimpin merintahkan kepada rakyatnya untuk maju perang, maka wajib bagi rakyat untuk maju. Tapi apa? Terkait dengan kemampuan. Orang yang pincang, orang yang sakit, tidak mampu, maka apa? Mereka tidak bisa melakukan. Wajib mentaati? Iya, tapi tidak mampu. Maka mentaati itu berkaitan dengan kemampuan. Berkaitan dengan apa? Kemampuan, kalau mampu. Dan kalau apa? Mampu. Kama tu'allaku al-wajibatu bi asli syar'i. Sebagaimana al-wajibat itu mu'allak, terkait dengan kemampuan, bi asli syar', pada asal syariat. Semua kewajiban itu dikaitkan dengan apa? Istita'ah. Sholat sesuai dengan kemampuan. Seharusnya berdiri. Kalau tidak mampu, dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring, miring ke kanan, yang dikatakan ala janbin. Kalau tidak mampu, fa mustalqiyan, kata Rasulullah, maka dengan berbaring terlentang. Yang kita tahu bahwa sholat dengan berdiri adalah rukun diantara rukun sholat. Itu harus dikerjakan. Tetapi kalau mampu, maka dikatakan al-qiyamu ma'al kudroh, berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu, dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, dengan berbaring miring ke kanan. Kalau tidak mampu miring ke kanan, dengan tidur terlentang. Itu menunjukkan bahwa kewajiban itu dikaitkan dengan apa? Al-istita'ah. Demikian juga perintah haji. Nah, dikatakan apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah, haji itu untuk Allah, wajib dilakukan oleh manusia. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Maka haji dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan, yaitu adanya zat warrafilah, adanya bekal dan kendaraan. Dan wanita dikaitkan dengan istita'ah, adanya mahram. Ini istita'ah. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain. Semuanya terkait dengan apa? Al-istita'ah wal-qudrah. Dengan kemampuan. Dengan apa? Kemampuan. Yang itu menunjukkan juga luasnya rahmat Allah dan mudahnya agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas rahmatnya. Tidak kemudian harus demikian, kalau tidak demikian tidak. Tidak seperti itu. Tapi Allah merintahkan, mewajibkan sholat dengan berdiri. Tidak mampu dengan duduk. Tidak mampu duduk dengan berbaring. Demikian juga ketika puasa. Wajib puasa kalau mampu. Kalau tidak mampu karena sakit atau yang lain, maka boleh berbuka. Kalau mampu mengganti, mengganti. Kalau tidak mampu, membayar fidyah. Itu semua terkait dengan al-istita'ah. Dan sekali lagi itu menunjukkan luasnya rahmat Allah dan mudahnya Islam. Ringannya Islam. Islam itu ringan. Islam itu mudah. Islam itu gampang. Qala rahimahullah wa fil hadis, dan di dalam hadis, alaikum as-sam'u wa ta'atu fima istata'tum. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Ini kepada pemimpin. Wajib. Mendengar dan taat kepada pemimpin itu wajib. Mentaati pemimpin itu adalah wajib. Karena hadis ini berkaitan dengan apa? Ketika para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mendengar dan taat. Karena Nabi adalah pemimpin. Rasul adalah pemimpin umat. Demikian juga pemimpin negeri, pemimpin negara. Maka wajib atas rakyat untuk mentaatinya. Tapi apa kata Rasulullah? Fimas tata'tum. Dalam perkara apa? Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka semuanya dikaitkan dengan kemampuan, dengan al-istita'ah wal-qudrah. Demikian juga mentaati kedua orang tua sesuai dengan kemampuannya. Mentaati suami sesuai dengan kemampuannya. Mentaati pemimpin sesuai dengan kemampuannya. Dan semuanya sebagaimana bertakwa kepada Allah itu juga sesuai dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan puncak usaha yang kalian lakukan. Semaksimal mungkin. Maka semuanya dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati para pemimpin, mentaati kedua orang tua, dan seterusnya yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.